السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني أخواتي، حاضرين وحاضرات sekalian، para peserta bedah buku panduan mudah mengurus jenazah dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melangsungkan acara ini sebagai upaya pembekalan bagi diri-diri kita semua untuk mengurus jenazah buku ini yang kami tulis dengan judul Panduan Mudah Mengurus Jenazah, merupakan penjelasan syarah terhadap sebuah buku kecil risalah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, risalah buku kecil tentang jenazah. Buku ini terdiri dari 5 bab. Bab pertama, hukum-hukum memandikan jenazah. Bab kedua, tata cara memandikan jenazah. Bab 3, tata cara mengafani jenazah. Bab 4, tata cara menyelati jenazah. Bab 5, tata cara menguburkan jenazah. Pada bab pertama, hukum-hukum memandikan jenazah, beberapa hukum diterangkan pada bab ini. Pada halaman 2, pertama, memandikan, mengafani, menyolati, dan menguburkan jenazah muslim adalah fardu kifayah. Dan masing-masing dari hukum ini telah kami sebutkan, uraikan dalilnya masing-masing, yang menunjukkan bahwa memandikan jenazah hukumnya fardu kifayah, mengafani jenazah hukumnya fardu kifayah, menyolati jenazah hukumnya fardu kifayah, menguburkan jenazah hukumnya fardu kifayah. Jenazah yang dimaksud adalah jenazah muslim. Yang dimaksud dengan fardu kifayah di sini halaman 2 ada penjelasan tentang makna fardu kifayah. Ini akan kita baca. Fardu kifayah artinya wajib atas sebagian kaum muslimin untuk melaksanakannya. Wajib atas sebagian kaum muslimin untuk melaksanakannya. Jika sebagian kaum muslimin telah melaksanakannya, gugurlah kewajiban itu atas yang lainnya. Jika tidak ada seorang pun di antara mereka yang melaksanakannya, semuanya ikut berdosa. Jadi fardu kifayah itu maknanya yang dituntut adalah terlaksananya amalan itu, meskipun hanya dilakukan oleh sebagian orang dengan jumlah yang mencukupi. Dengan jumlah yang mencukupi pelaksanaan amalan yang diwajibkan itu. Bukan berarti setiap orang harus mengerjakannya. Tetapi kalau tidak ada satupun yang mewakili, maka semuanya ikut berdosa. Berarti di suatu tempat, ya, di suatu masyarakat muslim, komunitas muslim, harus ada yang menguasai ilmu memandikan jenazah, ilmu mengafani jenazah, menyolati dan menguburkan jenazah. Nah, adapun dalil-dalil masing-masing perkara ini bisa dibaca di buku ini. Ya. Kita langsung ke halaman 7, yaitu ada satu masalah penting yang kami sebutkan di sini. Halaman 7, hukum janin yang gugur lahir dalam keadaan mati. Janin yang gugur sebelum umurnya genap 4 bulan, sebelum genap 120 hari, adalah kerat daging yang belum ditiupkan ruh atasnya. Dengan demikian, kerat daging itu dipendam di tempat mana saja tanpa dimandikan, dikafani dan disolati. Ya. Jadi kalau ada keguguran, umur janinnya belum genap 120 hari dalam kandungan, berarti itu masih kerat daging. Ya. Bukan jasad yang punya ruh. Kerat daging belum ditiupkan ruh. Berarti hukumnya dipendam. Dipendam di tanah, di tempat mana saja. Ya. Tanpa dimandikan, tanpa dikafani, dan tanpa disolati. Adapun jika keguguran itu setelah umurnya genap 4 bulan, sudah genap 120 hari dalam kandungan. Berarti kalau dikatakan sudah genap 120 hari berarti sudah masuk ke hari 121. Ya, kalau dikatakan sudah genap 120 hari berarti sudah melewati hari ke-120, sudah masuk ke hari yang ke-121. Jadi sudah berumur lebih dari 120 hari. Berarti telah ditiupkan ruh atas anak tersebut. Ya, berarti itu sudah jasad yang dicabut ruhnya. Nah, dengan demikian jenazahnya dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan di permakaman kaum muslimin jika kedua orang tuanya muslim atau salah satunya muslim. Nanti akan datang penjelasan lebih lengkap mengenai masalah ini. Jika kedua orang tuanya muslim atau salah satunya muslim, maka diperlakukan layaknya jenazah ya muslim, yakni dimandikan, disolati, dikuburkan di permakaman kaum muslimin, diberlakukan hukum tersebut padanya. Adapun jika kedua orang tuanya kafir, tidak ada satupun yang muslim dari kedua orang tuanya, kedua-duanya kafir, maka mayat anak itu tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan, dan tidak dikuburkan di perkuburan kaum muslimin, tetapi diperlakukan layaknya hukum orang yang meninggal dalam keadaan kafir, mengikuti hukum kedua orang tuanya. Ini perlakuan di dunia ya. Adapun bagaimana nasibnya di akhirat, nanti ada pembahasan. Ya, inilah pendapat yang rajih yang disampaikan ini. Ini yang kita pegang. Ya. Kalau ada kasus seperti ini. Ini yang rajih, ini yang kuat. Berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud. Dalilnya adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, muttafaq alaih. Di sini disebutkan hadisnya, "In ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman." Sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian terkumpul dalam perut ibunya pertama kali sebagai nutfah, campuran air mani pria dan wanita, selama 40 hari. Tsumma yakunu fi dzalika 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian menjadi segumpal darah selama 40 hari pula. Nifas yang kedua. Tsumma yakunu fi dzalika mudghatan mithla dzalik. Kemudian menjadi sekerat daging selama 40 hari pula. Fase yang ketiga. Kalau dikalkulasi sudah berapa hari itu semuanya? 120. Tsumma yursalul malak. فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. Kemudian diutus kepadanya satu malaikat. Nah, kemudian diutus kepadanya satu malaikat. Kapan malaikat ini diutus? Setelah melewati 120, masuk ke 121. Ya. Malaikat tersebut yang meniupkan ruh padanya dan diperintah untuk menulis 4 perkara baginya. Ini penulisan takdir, pencatatan takdir oleh malaikat yang sifatnya khusus untuk anak itu, masing-masing anak, yaitu rezeki, ajal, amalan, dan nasibnya. Celaka sebagai penghuni neraka atau beruntung sebagai penghuni surga. Pencatatan amal ini oleh malaikat untuk masing-masing anak ini hanya menyalin dari apa-apa yang sudah tertera dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz. Nah, jadi jelas dari hadis ini, anak itu menjadi manusia yang terdiri dari jasad dan ruh kalau sudah melewati 120 hari. Jadi kalau keguguran anak itu mati, janin itu mati, sudah hari ke-121 kehidupannya dalam kandungan dan seterusnya ke atas, berarti ini sudah manusia yang dicabut ruhnya. Maka hukumnya seperti yang kita dengar tadi. Adapun jika ya umurnya belum genap 120 hari, maka belum ada ruhnya, berarti dia sekerat daging. Nah, perlakuannya seperti potongan-potongan tubuh lainnya. Seperti potongan-potongan tubuh lainnya, kalau ada yang diamputasi tangannya, kakinya, nah, ada potongan tubuh, itu cukup dipendam saja. Nah, jadi tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak ada salat, begitu. Barakallahu fikum. Ya. Nah, kami sebutkan di sini bahwa perhitungan ini kalau kita hitung secara bulan, maka ini menurut hitungan bulan Qamariyah atau Hijriyah. Nah. Kemudian perkara berikutnya disebutkan di halaman 8 ya sekarang. berniat agar meraih pahala. Jadi di sini diingatkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam risalahnya, dalam bukunya, agar siapapun yang melaksanakan tugas kewajiban mengafani jenazah, memandikan jenazah, mengafani jenazah, hendaknya berniat dia melakukan itu agar meraih pahala, agar meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan semata atau sebatas adat, ya, adat istiadat, kebiasaan, tapi ini ibadah, ini ibadah. Jadi ketika melaksanakan amalan itu diniatkan untuk mendapatkan pahala, karena ini ibadah yang mulia. Berikutnya, haram mengurusi jenazah kafir dan menguburkannya bersama kaum muslimin. Ya, sejak tadi sudah ditekankan bahwa hukum-hukum tersebut berlaku untuk jenazah muslim. Kalau anak tadi disebutkan, ya, ini anak kecil yang meninggal sebelum baligh, ya, apabila orang tuanya muslim, dua-duanya atau salah satunya muslim, maka diperlakukan seperti jenazah muslim. Nah, kalau kedua orang tuanya kafir, maka diperlakukan seperti jenazah kafir, yaitu ini sekarang. Haram mengurusi jenazah kafir dan menguburkannya bersama kaum muslimin. Menurut mazhab Ahmad dan Malik, haram memandikan jenazah kafir, mengafaninya, menyolatinya, mengiringi jenazahnya dan menguburkannya bersama kaum muslimin. Kenapa? Alasannya hal-hal tersebut mengandung makna memuliakannya dan memberi manfaat kepadanya. Sedangkan mayat kafir tidak memiliki hak untuk itu dan tidak pantas mendapatkannya. Ya. Oleh karena itu dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wa la taqum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun." Janganlah engkau menyolati jenazah seorang yang mati di antara mereka, kaum munafik. Dan munafik itu kafir. Hanya saja kekafirannya disembunyikan dalam batinnya. Nah, disebut secara khusus munafik. Ini hukum ini berlaku untuk munafik, kafir dan musyrik. Dan jangan pula engkau berdiri di atas kuburannya setelah penguburannya untuk mendoakannya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Nah, jika Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya alaihi salatu wasalam untuk menyolati mayat orang kafir dan berdiri di atas kuburannya untuk mendoakannya, lebih-lebih lagi dilarang memuliakannya dan memberi manfaat yang lebih kecil nilainya daripada salat, yaitu memandikan, mengafani, ya. Nah, ini yang dirajihkan oleh penulis risalah jenazah yang disyarah di sini oleh Al-Utsaimin dan Ibnu Qudamah. Al-Albani rahimahullah juga membenarkan ini. Ya. Kami sebutkan di sini, hal ini dibenarkan pula oleh Al-Albani bahwa tidak disyariatkan bagi kaum muslimin secara umum termasuk kerabat untuk memandikan jenazah kafir, mengafani, menyolati dan mengantar jenazahnya. Beliau menguatkan hal ini dengan hadis Ali radhiyallahu anhu tentang kematian ayahnya Abu Thalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya pada hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya disebutkan di sini, hadisnya disahihkan Al-Albani dan dinyatakan hasan oleh Al-Wadi'i. Kata Rasulullah SAW kepada Ali, "Idhab fawari abak, berangkatlah kamu dan kuburkan ayahmu." Yaitu ketika Abu Thalib meninggal. Pada hadis ini Nabi SAW tidak melakukan hal-hal tersebut terhadap jenazah Abu Thalib dan tidak pula merintahkannya kepada Ali, tidak mengafaninya, tidak memandikannya, tidak mengafaninya, tidak menyalatinya. Tetapi Nabi merintahkan kepadanya untuk berangkat menguburkannya. Apa sebabnya akan diterangkan nanti pada bab tata cara menguburkan jenazah. Nah, Yani apa sebabnya Nabi SAW memerintahkan Ali radhiyallahu anhu untuk berangkat menguburkan ya mayat ayahnya? Ada sebabnya. Ini diterangkan pada bab tata cara menguburkan jenazah. Yang jelas di sini merupakan dalil bahwa tidak kaum muslimin tidak memandikannya, tidak mengafaninya, tidak menyolatinya. Dan tidak menguburkannya bersama kaum muslimin. Baik. Perkara kedua, wajib memandikan jenazah sebagaimana mestinya. Ya, jadi yang mewakili kaum muslimin melaksanakan kewajiban memandikan jenazah, wajib atasnya untuk melaksanakan amanah karena dia terpercaya mengemban kewajiban mewakili kaum muslimin. Maka hendaknya dia melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Ya, oleh karena itu dia haruslah orang yang mengerti hukum-hukum memandikan jenazah agar melaksanakan kewajiban itu sebagaimana mestinya, agar kaum muslimin yang lainnya terwakili dan tidak terkena dosa karenanya. Nah, karena ini fardu kifayah, yang melaksanakan ini mewakili seluruh kaum muslimin yang ada. Kalau dia tidak mengerti ilmu mandikan jenazah, ya, asal-asalan, sehingga kewajiban itu tidak gugur. Nah, maka akhirnya tanggung jawab kembali kepada kaum muslimin. Oleh karena itu yang maju melaksanakan kewajiban ini harus benar-benar yang menguasai, ya, mengerti ilmu mandikan jenazah. Baik. Yang ketiga, halaman 11 ya. Wajib menjaga rahasia jenazah yang dimandikan. Nah, ini penting. Ya, kita baca Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan wajib baginya untuk merahasiakan hal-hal yang tidak disukai, aib yang dilihatnya pada jenazah. Apabila dia menyaksikan pada mayat sesuatu yang tidak disukai, yang merupakan aib, wajib atasnya merahasiakannya dan haram atasnya menceritakannya. Hal ini meliputi, pertama, aib yang bersifat hissi, cacat fisik. Yang kedua, aib maknawi. Ya, aib maknawi yaitu tanda-tanda yang menunjukkan kejelekan mayat itu yang menimbulkan prasangka jelek kepadanya. Hal itu seperti melihat kesuraman raut wajahnya yang jauh berbeda dengan raut wajahnya ketika masih hidup. Itu termasuk tanda yang menunjukkan kejelekan mayat. Ya. Dan menimbulkan prasangka jelek. Ini termasuk aib maknawi. Jadi haram aibnya diceritakan. Kenapa? Karena itu termasuk, hal itu adalah ghibah, menggunjing, menceritakan aib sesama muslim dan berakibat akan menyakiti perasaan keluarga yang bersangkutan. Nah, barang siapa melaksanakan adab ini, dia menjaga aib mayat, dia berhak mendapatkan balasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa merahasiakan aib kejelekan seorang muslim, niscaya Allah akan merahasiakan aibnya di dunia dan di akhirat. Demikian pula pahala yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abu Rafi', riwayat Al Hakim, Al Baihaqi dan yang lainnya. Hadisnya dinyatakan sahih oleh Al Hakim Al Syarat Muslim, disetujui oleh Al Dhahabi dan Al Albani. Man ghasala musliman fakatam alaih ghafara lahu Allah 40 marrah. Barang siapa memandikan jenazah muslim kemudian dia merahasiakan aibnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya 40 kali. Masyaallah. Jadi ganjarannya ya, keutamaannya besar dengan melaksanakan adab ini, menjaga aibnya jika melihat aib padanya. Para ulama mengecualikan dalam masalah ini jenazah mubtadi', berlaku bid'ah, orang sesat yang statusnya da'i penyeru bid'ah, yang statusnya da'i penyeru bid'ah, penyeru kesesatan. Ya, misalkan dia tokoh teroris Khawarij atau tokoh Syiah, ya, atau tokoh liberal. Cuma untuk dua contoh yang terakhir ini, kalau Syiahnya Syiah Rafidhah, kawannya Khomeini, ya, Syiah Imamiyah Iran, maka itu sudah bukan Muslim, ya, akidahnya bukan akidah kaum Muslimin. Akidahnya bukan akidah kaum Muslimin. Juga kalau liberal, ya, liberal itu tampaknya munafik karena kerjaannya melecehkan ayat, melecehkan, iya kan, melecehkan Al-Quran. Al-Quran saja diinjak-injak, dilempar-lempar. Nah, kan begitu, melecehkan syariat, ya, melecehkan malaikat. Nah, sementara melecehkan Al-Quran, ayat, melecehkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melecehkan syariat, ya, itu adalah termasuk salah satu pembatal Islam. Nah. Nah, sekarang kita contoh tokoh teroris Khawarij. Nah, Khawarij juga diperselisihkan oleh ulama. Nah, Khawarij juga diperselisihkan ulama. Ada ulama yang mengatakan Khawarij itu kafir. Tingkatannya sudah sampai pada tingkatan kufur. Ada juga ulama yang mengatakan tidak, mereka cuma fusaq, fasik saja. Nah, anggaplah berjalan di atas pendapat yang mengatakan fasik, dia tokoh teroris, tokoh Khawarij, ya, dai penyeru kesesatan ini tadi. Nah, kemudian diurusi jenazahnya. Jika terlihat pada raut wajahnya sesuatu yang tidak disukai, kata ulama, hendaknya diceritakan sebagai tahdzir, peringatan bagi kaum muslimin agar mereka berhati-hati dan menjauhkan diri dari seruan bid'ahnya yang sesat. Sebab jika kaum muslimin mengetahui bahwa hidupnya berakhir dalam keadaan jelek seperti itu, tentunya diharapkan mereka akan menjauhi manhaj, metode beragama yang ditempuhnya. Sebaliknya, jika dia melihat sesuatu yang bersifat maknawi yang disukai pada mayat sebagai tanda kebaikan atas kematiannya, ini sekarang berbicara tentang kebalikan dari aib. Ya, tadi sudah kita pelajari, kalau itu aib wajib dijaga, kecuali kalau dia dai penyeru bid'ah kesesatan. Baik. Sebaliknya, jika melihat sesuatu yang bersifat maknawi yang disukai pada mayat sebagai tanda kebaikan atas kematiannya, sebaiknya hal itu diceritakan. Ya, sebaiknya hal itu diceritakan. Sebab hal itu menimbulkan baik sangka kaum muslimin terhadapnya, dan mereka akan mendoakannya semoga mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih jika jenazah itu seorang yang saleh, diharapkan hal itu akan mendorong kaum muslimin untuk meneladani kesolehannya dan riwayat hidup yang baik. Nah, adapun jika dia adalah dai penyeru bid'ah, penyeru kesesatan, hal itu tidak boleh diceritakan karena dikhawatirkan ada yang salah faham sehingga meneladani bid'ahnya. Mungkin ada yang nanya, Kok dia dai penyuruh kesesatan kok bisa ada tanda baik pada kematiannya? Barangkali saja tanpa diketahui oleh orang banyak sebenarnya di akhir hidupnya dia tobat. Namun belum sempat misalkan mengklarifikasi atau menyebarkan ya klarifikasi atas kesesatannya. Nah, boleh jadi seperti itu. Nah, tayyib yang keempat yang hadir dalam memandikan mayat, jadi yang hadir dalam memandikan mayat hanyalah yang dibutuhkan. Ya, di sini disebutkan yang dibutuhkan untuk membantunya membalikkan mayat, menuangkan air dan semisalnya. Ya, mungkin jadi yang memandikan mayat itu cuma satu ya. Satu saja. Nah, kemudian yang ada dua orang misalkan yang hadir bersamanya pembantu, membantu menuangkan air, membantu membalikkan mayat dan semisalnya, bukan ikut memandikan semuanya bareng-bareng memandikan. Yang mandikan cuma satu. Nah, yang hadir selain itu hanya membantu. Mungkin cukup dua orang, kalau dibutuhkan sampai tiga orang karena tubuhnya besar misalkan ya, tiga orang sesuai kebutuhan. Nah, yang artinya yang tidak dibutuhkan bantuannya dalam memandikan jenazah dimakruhkan, kata ulama, dimakruhkan hadir jika tidak dibutuhkan bantuannya. Jadi jangan jadi tontonan meskipun dia kerabatnya sendiri. Kenapa? Karena mungkin saja pada mayat ada aib yang tidak pantas dan tidak disukai untuk terlihat. Nah, alhamdulillah. Yang kelima, halaman 14, memperlakukan mayat dengan baik. Ya, ketika proses memandikan jenazah hendaknya dilakukan dengan lembut, ya, dengan penuh penghargaan terhadap mayat. Ya, jangan diperlakukan kasar, kejam. Nah, yang keenam, yang memandikan adalah yang berjenis kelamin sama. Harus yang jenis kelaminnya sama. Pada asalnya laki-laki tidak boleh memandikan jenazah wanita yang auratnya sudah memiliki hukum. Auratnya sudah memiliki hukum, maksudnya auratnya sudah haram dilihat dan disentuh orang lain. Kalau jenazah itu auratnya sudah memiliki hukum, yakni sudah haram dilihat dan disentuh orang lain, maka jika dia wanita, laki-laki tidak boleh memandikan jenazahnya. Nah, begitu pula wanita tidak boleh memandikan jenazah laki-laki yang auratnya sudah memiliki hukum. Jadi yang memandikan laki-laki dimandikan laki-laki, jenazah laki-laki dimandikan laki-laki, jenazah wanita dimandikan wanita. Ini kalau auratnya sudah memiliki hukum, sudah haram dilihat dan disentuh orang lain. Hal ini terlarang, yakni dimandikan oleh lain jenis, meskipun antara keduanya ada hubungan mahram, tidak boleh. Seperti ayah dengan putrinya, ibu dengan putranya, lelaki dengan saudara perempuannya, wanita dan saudara laki-lakinya serta hubungan mahram lainnya, tidak boleh saling memandikan jenazahnya jika berbeda jenis. Asy-Syaukani rahimahullah berkata dalam As-Sailul Jarrar, hal ini perkaranya lebih terang daripada terangnya sinar matahari. Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menyerahkan jenazah putrinya kepada kaum wanita untuk dimandikan oleh mereka. Ya. Ketika meninggal Zainab radhiyallahu anha binti Rasulullah SAW, diserahkan kepada para wanita dari kalangan sahabat untuk memandikan, bukan Nabi yang memandikannya. Nah, jadi kata Syaukani, hal ini perkaranya lebih terang daripada terangnya sinar matahari. Perkara yang sangat jelas. Ya. bahwa yang memandikan adalah yang sejenis, berjenis kelamin sama. Tayyib, namun ada yang diperkecualikan. Nah, pertama, istri memandikan suaminya atau sebaliknya, ini boleh. Istri memandikan suaminya atau sebaliknya suami memandikan istrinya. Boleh seorang istri memandikan suaminya menurut ijma', kesepakatan ulama. Jadi istri memandikan jenazah suaminya ini ijma', tidak ada perselisihan. Begitu pula sebaliknya, suami memandikan jenazah istrinya boleh menurut jumhur mayoritas ulama. Dan ini dipilih oleh Syaukani, Al-Albani, Ibnu Utsaimin dan Al-Lajnah Ad-Da'imah diketahui oleh Ibnu Baz. Di sini kami sebutkan pada halaman 16 dalil yang menunjukkan bolehnya seorang suami memandikan istrinya, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang menceritakan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang mengantar jenazah ke perkuburan Baqi', ya. Seusai mengantar jenazah ke perkuburan Baqi', Nabi SAW pulang menemui Aisyah di rumah dalam keadaan keduanya sakit kepala. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepadanya, "Madarraki law mutti qabli faghassaltuki wa kaffantuki thumma sallaitu alayki wa dafantuki." Apa ruginya atasmu? Kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada Aisyah, apa ruginya atasmu seandainya engkau meninggal sebelum aku, sehingga aku memandikanmu dan mengafanimu, kemudian aku menyalatkanmu dan menguburkanmu. Hadisnya, cara lengkap bisa disimak di sini. Hadis ini riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya. Ya. Dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Ibnu Hajar dan Al-Albani. Jadi ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, apa ruginya atasmu seandainya engkau meninggal sebelum aku, dan engkau meninggal duluan, sehingga aku memandikan dan mengafanimu, ya, ini menunjukkan bolehnya seorang suami memandikan jenazah istrinya. Ya. Di sini juga pada halaman 17 disebutkan dalil yang menunjukkan seorang istri dibolehkan memandikan jenazah suaminya. Dan tadi sudah kita dengar kalau ini ijma', tidak ada perbedaan pendapat antara ulama. Dalilnya adalah hadis Aisyah riwayat Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya. Hadisnya juga dinyatakan berderajat hasan oleh Al-Albani dan Al-Wadi'i, Muqbil Al-Wadi'i. Hadis ini sebenarnya cukup panjang, nanti kita akan dapat secara lengkap, yaitu menceritakan tentang kisah pemandian jenazah Rasulullah SAW. Nah, di akhir hadis setelah Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan kisah, ya, yang terkait dengan dimandikannya jenazah Nabi SAW, di akhir hadis Aisyah mengatakan, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghassalahu illa nisa'u." Seandainya aku mendapati kembali urusanku yang telah berlalu ini, tidak ada yang memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain istri-istrinya sendiri. Menunjukkan bahwa istri boleh memandikan jenazah suami. Nah, bagaimana kalau sudah terjadi proses talak? Nah, di sini kami terangkan di akhir paragraf halaman 17, yakni paragraf terakhir halaman 17, apabila dia telah mentalak istrinya dengan talak raj'i. Talak raj'i itu talak yang masih mungkin untuk rujuk selama masa iddah, yaitu talak satu atau talak dua. Kemudian salah satunya meninggal pada masa iddah, masa penantian. Hukum keduanya dalam hal ini, dalam memandikan jenazahnya adalah hukum suami istri menurut pendapat yang rajih. Ya, masih bisa saling memandikan. Baik. Apabila meninggalnya setelah masa iddah berakhir, talak satu atau talak dua, talak rajui. Tapi masa iddah berakhir. Kalau masa iddah berakhir, masa penantian berakhir, sudah tidak bisa rujuk. Kalau mau kembali harus pernikahan ulang. Nah, jadi sudah lepas ya, bukan suami istri lagi. Maka jika meninggal setelah masa iddah berakhir, hukum keduanya dalam hal ini bukan lagi suami istri. Ya. Jadi tidak bisa saling memandikan jenazah. Ini seperti halnya kalau salah satu dari keduanya meninggal setelah jatuh talak bain. Talak bain itu talak tiga. Ya, yang melalui proses ya. Melalui proses, maksudnya talak satu dilewati. Nah, kemudian rujuk, kembali lagi, kemudian talak dua, kembali lagi, jatuh talak tiga. Itu talak tiga namanya, talak bain. Ya, kalau talak bain jatuh, tidak ada kesempatan rujuk. Langsung pisah, bukan suami istri. Ya, meskipun ada masa iddah. Atau terjadi fasakh, terjadi pembatalan akad. Seperti halnya kalau yang dilakukan adalah khulu, minta lepas dari suami, kemudian dikabulkan dengan membayar tebusan, mengembalikan mahar biasanya. Itu fasakh, pembatalan akad. Itu langsung batal akadnya, pisah karena batal akadnya, bukan suami istri. Nah, maka hukum keduanya dalam hal ini bukan lagi suami istri, baik meninggalnya di masa iddah penantian maupun setelahnya, maka tidak bisa saling memandikan. Baik. Nah, dalam hal kami sebutkan di sini, dalam hal suami memandikan jenazah istrinya atau sebaliknya, terdapat perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya melihat dan menyentuh auratnya tanpa bernikmat-nikmat dengan itu. Nah, ada perbedaan pendapat. Ini perkecualian pertama ya. Perkecualian yang kedua, sayyid, tuan lelaki pemilik budak, memandikan budak wanitanya atau sebaliknya. Sebaliknya itu yang meninggal tuannya, budak wanitanya memandikannya. Jadi ini di masa perbudakan. Nah, kalau memang ada perbudakan, nah, di masa kita tidak ada. Perbudakan itu melalui jihad yang syar'i. Kemudian ada orang-orang kafir di medan jihad yang ditawan, kemudian dijadikan sebagai budak. Nah, kemudian misalkan dia masuk Islam ya, tapi statusnya masih budak. Nah, dia wanita. Jika tuannya meninggal, pemiliknya, yakni tuannya meninggal, maka budak wanitanya bisa memandikannya. Begitu pula jika budak wanitanya tadi meninggal, tuannya bisa memandikannya. Nah, perkecualian yang ketiga, baik, tadi tambahan, mungkin ada yang penasaran, kenapa perkecualian itu berlaku antara lelaki dengan budak wanitanya? Jawabannya, karena dihalalkan bagi keduanya apa yang dihalalkan bagi suami istri pada aurat mereka. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa seorang lelaki jika punya budak wanita boleh ya menggaulinya seperti istrinya. Bukan diperistri ya, karena itu statusnya budak. Nah, kalau mau diperistri dimerdekakan dulu. Nah, tetap status budak dan digauli seperti menggauli istri, itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat. Nah, perkecualian yang ketiga, anak di bawah 7 tahun boleh dimandikan oleh siapa saja. Para ulama mengecualikan mayat anak kecil dalam hal ini. Bahwa mayat anak kecil boleh dimandikan oleh lawan jenis. Anak laki-laki boleh dimandikan oleh wanita dan anak perempuan boleh dimandikan oleh lelaki. Ibnul Munzir menukilkan ijma', kesepakatan ulama dalam masalah ini. Sementara Asy-Syaukani tidak sepakat. Ya. Tidak sepakat dan menentang hal ini. Beliau Asy-Syaukani menyatakan bahwa setiap mayat dimandikan oleh sejenisnya. Laki-laki dimandikan oleh laki-laki dan wanita dimandikan oleh wanita tanpa perkecualian. Ya. Demi menyamakan hukum antara anak kecil dan orang dewasa. Jadi ada khilaf di antara ulama, perbedaan di antara ulama. Puncaknya jumhur berpendapat perkecualian ini berlaku untuk anak kecil. Dengan alasan ya. Dengan alasan auratnya belum memiliki hukum. Nah, di sini kami sebutkan, lihat ya halaman 19. Adapun pendalilan sebagian ahli fikih dalam dengan riwayat bahwa Ibrahim putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi asalnya punya putra namanya Ibrahim, meninggal di masa kecil. Ya, di masa penyusuan meninggalnya. Bahwa Ibrahim mayatnya dimandikan oleh kaum wanita. Ibrahim laki-laki kan? Pada riwayat itu disebutkan bahwa yang memandikan jenazahnya adalah kaum wanita. Pendalilan dengan ini butuh ditinjau ulang. Kenapa? Ya, ini butuh diteliti tentang riwayat tersebut. Karena Al-Albani dalam Al-Irwa mengatakan saya tidak menemukannya, tidak menemukan riwayat tersebut. Wallahu a'lam. Tetapi kami sebutkan di sini. Namun alasan yang disebutkan oleh jumhur mayoritas ulama bahwa auratnya belum memiliki hukum, ya, aurat anak kecil yang belum memiliki hukum. Ini jadi alasan cukup kuat untuk membenarkan pendapat jumhur bahwa anak kecil yang auratnya belum memiliki hukum, ya, ini masih bisa dilihat dan disentuh oleh orang lain, ya. Ya, ini kalau ada kebutuhan, ya. Bukan maksudnya bisa dilihat dan disentuh dengan syahwat. Bukan. Maksudnya kalau ada kebutuhan melihatnya dan menyentuhnya. Atau terlihat, tersentuh. Ya. Bukan karena dengan syahwat. Tidak masalah karena belum memiliki hukum. Nah. Maka ketika butuh dimandikan oleh lawan jenis. Anak kecilnya laki-laki jenazahnya. Dimandikan oleh wanita. Anak kecilnya. Jenazah anak kecil itu wanita dimandikan laki-laki boleh. Nah, alasan ini cukup kuat untuk memilih pendapat jumhur. Permasalahan setelahnya adalah apa kriteria batasan anak kecil yang dimaksud ini. Selanjutnya jumhur ulama berbeda pendapat mengenai dhabit kriteria anak kecil yang masuk dalam perkecualian ini. Kami nukil di sini dua madhab, madhab Hanabilah, Hambali dan madhab Syafi'iyah, mazhab Syafi'i. Nah, biasa kami sering kami sampaikan faedah dari ulama, dari Al-Albani, dari Syekhuna, guru kami Muqbil Al-Wadi'i di majlis beliau di Dammaj ketika kami belajar bahwa secara umum, secara garis besar, madhab yang terbaik, yang paling banyak benarnya, ya, yang paling banyak kuatnya, pendapatnya adalah madhab Hambali. Madhab Hambali. Madhab Ahmad. Menyusul urutan kedua madhab Syafi'i. Urutan ketiga Malik. Terakhir Abu Hanifah. Kenapa? Karena yang paling kuat ilmu hadisnya adalah Imam Ahmad. Nah, yang paling lemah ilmu hadisnya Imam Abu Hanifah. Bahkan riwayatnya dalam meriwayatkan hadis dhaif, lemah. Tapi ahli fiqh. Makanya madhabnya paling lemah di antara empat madhab. Nah, oleh karena itu pada buku-buku yang kami tulis kami fokusnya ya menukil madhab yang terkuat. Nah, biasanya madhab Hambali dan madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i meskipun lemah, kami upayakan nukil. Kenapa? Karena negeri kita ya dikenal madhab kaum muslimin, notabenenya mereka mengikuti madhab Syafi'i dalam masalah fiqh. Baik. Nah, di sini fuqaha Hanabila ahli fiqh penganut madhab Hambali berpendapat bahwa kriteria anak kecil yang auratnya belum memiliki hukum, ini masih bisa terlihat dan tersentuh, adalah anak yang berumur di bawah 7 tahun. Belum genap 7 tahun. Karena auratnya belum memiliki hukum pada usia tersebut. Ya. Anak kalau sudah umur 7 tahun sudah mumayyiz. Ya. Sudah disuruh sholat. Nah, sudah disuruh sholat karena sudah berakal, ibadahnya sudah sah, sudah bisa berniat. Nah, auratnya pun sudah memiliki hukum. Jika di bawah 7 tahun dia belum mumayyiz, ya, belum berakal, belum bisa memahami, belum bisa berniat ibadah, ibadahnya belum sah, maka belum disuruh sholat, ya, belum disuruh puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Auratnya pun belum memiliki hukum. Nah, ini yang menjadi kriteria menurut pendapat madhab Hambali, dan ini yang dipilih oleh Ibn Uthaymin dan Ibn Baz, yang difatwakan oleh ahli fatwa di masa ini, zaman ini, yaitu Ibn Uthaymin dan Ibn Baz. Pendapat yang kedua, fuqaha Asy-Syafi'iyah, yaitu ahli fikih penganut madhab Syafi'i, berpendapat bahwa kriterianya adalah selama anak itu belum membangkitkan syahwat. Jadi bukan melihat umurnya, tapi melihat ya fisik tubuhnya. Ya, kalau fisiknya perkembangan ya postur tubuhnya pesat dan masih kecil, tapi jika dilihat auratnya bisa membangkitkan syahwat, ya. Boleh jadi misalkan umurnya belum 7 tahun tapi bisa memfitnah makian syahwat melihatnya, maka menurut madhab Syafi'i tidak boleh ditangani oleh lain jenis. Ya, itu kriteria madhab Syafi'i. Nah, kalau begitu dalam hal ini kita mengambil langkah berhati-hati, kan begitu. Nah, kita katakan jika belum berumur 7 tahun, ya, seperti fatwa Ibn Uthaymin, Ibn Baz, madhab Hambali, auratnya belum memiliki hukum, boleh dimandikan oleh lain jenis jenazahnya. Tetapi dengan syarat, yani kita tetap memperhitungkan madhab Syafi'i dengan syarat tidak membangkitkan syahwat. Kalau di sini bisa menimbulkan fitnah, tetap dihindari tentunya, meskipun belum umur 7 tahun. Nah, ini sisi kehati-hatiannya. Wallahu a'lam. Halaman 20, masalah pertama, masalah ke-1. Siapa yang memandikan jenazah lelaki di tengah-tengah kaum wanita selain istri? Maksudnya, ada laki-laki yang meninggal, meninggalnya di tengah-tengah kaum wanita. Kaum wanita yang hadir, tidak ada satupun di antaranya yang merupakan istri dia. Ya. Mungkin di situ ada ibunya, ya. ada saudara perempuannya dan yang lainnya kerabatnya, tapi tidak ada istrinya di situ. Nah, tidak ada laki-laki. Ini kalau terjadi ya. Nah, kalau komunitas seperti ini banyak orang kan, barangkali terjadi di suatu tempat misalkan, mungkin dalam safar atau ya, jika terjadi seperti itu, kita butuh mengetahui hukumnya. Nah, laki-laki meninggal di tengah-tengah kaum wanita selain istri, atau juga tidak ada budak wanitanya di situ. Nah, atau sebaliknya, wanita, mayat wanita di tengah-tengah kaum laki-laki selain suami atau tuannya. Ada wanita meninggal di tengah kaum laki-laki, tidak ada satupun di antara laki-laki itu yang merupakan suaminya atau tuannya. Nah, padahal sudah kita pelajari tadi bahwa yang auratnya sudah memiliki hukum, jenazahnya harus ditangani oleh sesama jenis, kecuali jika suami, istri atau tuan pemilik budak wanita, ya, antara tuan dengan budaknya. Nah, ini sekarang bukan suami istri, tidak ada suami istri di situ, tidak ada tuan yang budak wanita. Mayat wanita di tengah laki-laki, mayat laki-laki di tengah-tengah, wah, wanita tidak ada di situ. Naam, pembolehan untuk ditangani dari sisi perkecualian tadi. Nah, difahami? Hah? Wanita meninggal di tengah laki-laki, tidak ada di situ suaminya, tidak ada tuannya. Laki-laki meninggal di tengah-tengah wanita, tidak ada di situ istrinya atau budak wanitanya. Bagaimana cara menanganinya? Ini kondisi darurat yang diperselisihkan hukumnya oleh ulama. Di sini kami tampilkan 3 pendapat. Tetapi langsung saja ke pendapat yang terbaik. Yang lainnya kalian bisa baca di buku. Yaitu pendapat yang ketiga. Ditayamumkan. Mengingat tidak ada yang dibenarkan secara syariat untuk memandikannya. Tidak mahramnya. Apalagi ajnabi. Selain mahram, non-mahram. Tidak boleh. Ini demi mengoptimalkan kehati-hatian terhadap aurat lawan jenis yang akan menyeret pada fitnah. Sebab yang mendominasi keadaan setiap yang memandikan jenazah, meskipun memandikannya dengan cara mengguyurkan air di atas tubuhnya yang berbusana, yakni meskipun mau dikatakan ya kita mandikan meskipun lawan jenis, yang penting jangan dilucuti pakaiannya, tetap berbusana. Nah, itu tetap. Meskipun memandikannya dengan cara menggiurkan air di atas tubuhnya yang berbusana, tetap risiko, ada fitnah. Ya. Karena yang mendominasi keadaan setiap orang yang memandikan jenazah, meskipun memandikannya dengan cara menggiurkan air di atas tubuhnya yang berbusana, adalah adanya keharusan memandang sebagian aurat mayat dan menyentuhnya serta membalikkannya saat dimandikan agar bisa membasuh seluruh tubuhnya secara merata. Kan begitu? Nah, dengan demikian tayamum akan lebih menjaga auratnya dan lebih hati-hati dalam menjaga fitnah. Ini riwayat terkuat dari Ahmad yang menjadi madhab Hambali dan salah satu riwayat dari Malik. Pendapat ini yang difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Ibnu Baz dan dinyatakan rajih oleh Al-Utsaimin dalam kitab Asy-Syarh Al-Mumti'. Inilah yang lebih hati-hati dan lebih kuat. Nah, bagaimana cara menayamumkannya kita akan pelajari nanti. Demikian pula terakhir terkait ini, ya, halaman 21 paragraf terakhir pada masalah yang pertama tadi. Demikian pula permasalahan mayat yang tidak jelas status kelaminnya sebagai laki-laki atau perempuan, yang disebut dengan khuntha muskil. Nah, terkadang ada orang lahir 2 jenis kelaminnya, kemudian tidak tampak jelas yang mana yang berfungsi, yang mana yang menonjol darinya, sehingga tidak bisa difonis dia ini laki-laki atau dia ini wanita. Tetap membingungkan, enggak jelas apakah dia laki-laki atau wanita. Ini namanya khuntha mushkil. Nah, ini juga termasuk kondisi darurat yang dipersilakan oleh ulama. Karena kalau laki-laki yang maju memandikan, jangan-jangan wanita. Wanita yang maju memandikan, jangan-jangan laki-laki. Nah, maka ditayamumkan. Nah, ini bukan banci ya. Kalau banci lain, kalau banci terlaknat. Nah, kalau banci itu jelas dia laki-laki pingin jadi wanita, dibuat-buat, dipaksa-paksakan jadi wanita. Nah, meskipun terkadang error muncul laki-lakinya jantannya gitu. Nah, itu kalau ini memang ditakdirkan seperti itu, ya tidak jelas status kelaminnya. Nah, maka ditayamumkan. Baik. Masalah kedua, hukum orang junub dan wanita haid atau nifas memandikan jenazah. Bolehkah orang yang sedang junub, yakni belum sempat mandi suci, atau wanita haid atau nifas masih sedang haid, sedang nifas, bolehkah memandikan jenazah? Boleh bagi yang junub dan wanita yang haid atau nifas untuk memandikan jenazah. Di sini kami nukil keterangan Ibnu Qudamah, ya, dan dilengkapi dengan keterangan Asy-Syaukani. Di sini Ibnu Qudamah ada ucapannya mengatakan pada nukilan yang kedua dari Ibnu Qudamah, hanya saja sebaiknya yang memandikannya adalah yang suci dari janabah dan haid, karena hal itu lebih sempurna dan lebih baik. Namun ini, ya, berbeda dengan apa yang disebut Asy-Syaukani. Asy-Syaukani mengatakan, adapun yang junub dan yang haid, meskipun keduanya terlarang dari sebagian ibadah, tetapi hal tersebut tidak berkonsekuensi keduanya terlarang dari seluruh ibadah. Jadi keduanya memiliki hukum yang sama dengan yang lain dalam hal-hal yang tidak terlarang bagi keduanya. Artinya Asy-Syaukani di sini tidak membedakan sama sekali. Nah, tayyib, hukumnya sama. Yang junub dengan yang tidak junub, yang haid dengan yang tidak haid, sama. Tayyib dalam hal mereka. Sedangkan Ibnu Qudamah mengatakan apa? Jika ada yang lain yang suci, sebaiknya yang melakukannya yang suh dan suci. Tapi kalau dilakukan oleh yang junub, yang haid, tetap Ibnu Qudamah juga mengatakan tidak mengapa, karena tidak ada larangan. Nah, masalah ketiga, halaman 22. Siapa yang dikedepankan dalam memandikan jenazah? Ya, siapa yang dikedepankan? Al-Albani rahimahullah menyatakan dalam Ahkam al-Janaiz bahwa yang didahulukan dalam memandikan jenazah, yakni dia yang didahulukan untuk mewakili kaum muslimin memandikan jenazah, adalah orang yang paling menguasai ilmu memandikan jenazah. Ini yang menjadi patokan. Siapa yang paling menguasai ilmu memandikan jenazah, maka dia yang didahulukan. Nah, andaikan ada beberapa orang yang ingin maju, dilihat siapa yang paling menguasai, dia yang disuruh maju, dia yang didahulukan. Nah, ini masya Allah ya, kalau beberapa orang berebut. Kalau di masa kita, dorong-mendorong, ayo maju, kamu aja, ini aja. Nah, bahkan yang cenderung menghindar. Baik. Terutama kata Al-Albani, apabila dia dari kalangan kerabat mayat. Jadi sudah paling menguasai. Jadi dia menguasai ilmu memandikan jenazah, juga dia kerabat mayat. Jelas dia didahulukan. Nah, dan masya Allah ya, sudah kita lewati bahwa ini ibadah yang mulia. Apalagi adabnya ditunaikan, ya, seperti kita lewati, aibnya dia jaga. Nah, ya, pahalanya seperti yang telah kita lewati. Baik. Alasannya, Alasan pendapat Al-Albani ini bahwa yang didahulukan dalam menguasai memandikan jenazah, terutama apabila dari kalangan kerabat, alasannya yang memandikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kerabatnya sendiri, yaitu Ali bin Abi Thalib. Jadi yang memandikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib apanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam sepupunya, ya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dalam hal ini yang disebutkan di sini, menyatakan sahih oleh Al-Albani, hadis Ali riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya. Siapa yang membantunya? Ia dibantu oleh Al-Fadl bin Abbas dan Usama bin Zaid, ya, radhiyallahu anhu. Jadi membantu Ali dua orang, yaitu Al-Fadl bin Abbas, ya, sepupu Nabi juga, dan Usama bin Zaid. Nah, berdasarkan riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, sanadnya dinyatakan sahih oleh Al-Albani rahimahullah. Nah, sahih sampai kepada Sya'bi secara mursal dan dikuatkan oleh hadis Ibn Abbas yang dikeluarkan oleh Ahmad dengan sanad. Nah, jadi kesimpulannya ini, kita hafalkan, yang memandikan jenazah Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi Thalib, yang membantu dua orang. Siapa? Al-Fadl bin Abbas dan Usama bin Zaid. Baik. Yang ketujuh, hukum mandi bagi yang memandikan jenazah. Disunnahkan bagi yang memandikan mayat agar mandi seperti mandi janabah seusai memandikannya. Maksudnya tata cara mandinya seperti mandi janabah, tata caranya. Ya, adapun hukumnya sunnah. Jadi mandi ini tidak terkait dengan hadas. Tidak seperti janabah. Kalau janabah kan mandi suci, yakni untuk mensucikan diri dari hadas besar, janabah. Nah, adapun ini mandi sunnah, tidak terkait dengan hadas. Niatnya adalah mandi. Mandi, ya, karena telah memandikan jenazah. Nah, tata caranya seperti mandi janabah, tata caranya. Baik. Jika tidak melakukannya, tidak ada dosa atasnya karena hukumnya hanya sunnah, mustahab. Ini pendapat jumhur ulama. Ini yang dipilih oleh penulis Al-Utsaimin dalam bukunya ini, risalahnya ini, Al-Albani, Asy-Syaukani dan As-Sunani. Dalilnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil." Barang siapa memandikan jenazah, hendaklah dia mandi. Ya, perintah ini bersifat mustahab, sunnah. "Wa man hamalahu falyatawaddo." Barang siapa mengusungnya, hendaklah dia berwudu. Bagi yang mengusung jenazah disunnahkan berwudu. Nanti akan dibahas ini setelah ini. Hadis ini sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini kami nukil secara lengkap keterangan imam-imam ahli hadis, Tirmizi, Ibnu Hajar, Ibnu Qayyim, Al-Albani. Jadi hadis ini benar riwayatnya dari Nabi alaihi salatu wasallam. Di sini ada perintah dari Nabi, ya, dan perintah itu bersifat sunnah, bukan bersifat wajib. Kenapa kita mengatakan bahwa perintah Nabi SAW di sini sifatnya hanya sunnah, sehingga hukumnya hanya sunnah, mustahab, tidak wajib? Karena ada dua hadis, ya, yang lain yang dihukumi oleh Al-Albani. Di sini kami sebutkan hal ini ditunjukkan oleh dua hadis yang dihukumi oleh Al-Albani sebagai athar mauquf, yaitu disandarkan kepada sahabat, yang memiliki hukum hadis yang marfu, disandarkan kepada Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Maksudnya hadis itu mauquf, ucapan sahabat, bukan ucapan Nabi, ucapan sahabat, ya, sahabat. Nah, tetapi secara hukum itu seperti sabda Nabi dalam hal dijadikan hujjah, itu maksudnya. Karena sahabat itu tidak mungkin hasil ijtihadnya, mesti ada sandaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna mauquf, tapi secara hukum seperti marfu, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua athar yang dimaksud adalah athar Ibnu Abbas dan athar Ibnu Umar. Ya. Di sini halaman 24. Athar Ibnu Abbas dan athar Ibnu Umar. Ya. Athar Ibnu Abbas mengatakan, tidak ada kewajiban mandi atas kalian jika kalian telah memandikan jenazah. Karena sesungguhnya mayat kalian bukan najis. Maka dari itu cukup bagi kalian mencuci tangan-tangan kalian. Ini menunjukkan mandi tidak wajib. Athar Ibn Umar mengatakan, kami biasa memandikan jenazah. Lalu di antara kami ada yang mandi dan ada pula yang tidak mandi. Nah, jadi ini yang rajih, bahwa hukum mandi bagi orang yang telah mandikan jenazah hukumnya hanya sunnah, mustahab. Tata caranya seperti tata cara mandi jenazah. Adapun pendapat, kami nukil di sini bagian akhir, adapun pendapat yang mengatakan wajib, yang memandikan jenazah wajib mandi, dan pendapat yang mengatakan tidak disyariatkan hal itu, keduanya pendapat yang lemah. Kita pegang ini yang kita dengar tadi, sunnah, mustahab. Baik, terakhir masalah halaman 25. Hukum berwudu bagi yang mengusung mayat. Yang mengusung ya, yang mengangkat mayat. Nah. Masalah kedua yang terkandung dalam hadis Abu Hurairah tadi, "Waman hamalahu falyatawaddo", dan barang siapa mengangkat, mengusung jenazah hendaknya berwudu. Terdapat khilaf, perbedaan pendapat di antara ulama dalam memahami masalah ini. Di sini kami nukil 3 pendapat di antara ulama dalam memahami hadis tersebut, dalam memahami masalah tersebut. Ya. Kita akan langsung pada pendapat yang terbaik yang kami pandang di buku ini, yaitu pendapat pertama. Ada yang berpendapat disunnahkan berwudu bagi yang mengusung mayat sesuai makna yang zahir, yang tampak dari hadis. Sesuai harfiah, lahirah hadis, barang siapa mengusung mayat hendaknya berwudu. Nah, jadi perintah berwudu bagi yang mengusung mayat. Nah, perintah ini mustahab. Pendapat ini yang dipilih oleh Al-Albani. Ini yang terbaik insyaAllah. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan wajib. Tetapi pendapat yang mengatakan wajib berwudu bagi orang yang telah mengusung mayat, kami nukil di sini bahwa pendapat itu dihukumi ganjil oleh Ibnu Rusd. Pendapat itu dianggap ganjilnya leneh. Nah, puncaknya cuma mustahab, dan itu yang kita pegang, wallahu a'lam. Ya, jadi kita hafalkan, yang memandikan jenazah disunnahkan apa? Mandi. Mandi itu bukan mandi suci dari hadas, bukan mandi. Mandi sunnah, karena memandikan jenazah. Tetapi tata caranya seperti tata cara mandi suci. Bagi yang mengusung jenazah, disunnahkan mustahab berwudu. Nah, lanjut, Mas. Istirahat. Nah, jadi bab pertama selesai. Ya. Berikutnya kita akan masuk ke bab yang kedua, yaitu tata cara memandikan jenazah. Nah, tapi kata panitia istirahat dulu. Nah, lanjutnya kapan? Pada zuhur langsung. Baik. Barakallahu fikum, kita akhir untuk sementara sampai di sini untuk beristirahat. Untuk manfaatkan istirahatnya dengan baik untuk mengumpulkan kekuatan kembali. Kita berjumpa pada zuhur. Insyaallah. Barakallahu fikum.